صبر الطالب على تصل إلى حتى يتوصل إلى الحق. Dan juga setelahnya yang ketujuh, sabrul alim wal muta'allim. Seorang talib harus bersabar di dalam menuntut ilmu sampai ia mendapatkan ilmu yang sedang dia tuntut. Begitu pula seorang yang berilmu, seorang muallim, juga harus bersabar di dalam menyampaikan ilmunya. Al-alim dan muta'allim, talib dan muallim, talib, murid dan guru sama-sama harus bersabar sehingga muallim bisa menyampaikan ilmu yang ia ingin sampaikan, yang dengannya akan tersebar kebaikan, akan tersebar kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala, dan mutaalimnya, muridnya, bisa mengambil ilmu dengan baik. Mengambil ilmu dengan baik, dan semuanya butuh kesabaran dan keikhlasan di dalam beramal. Itu sangat membantu sekali bagi seorang talib, begitu pula seorang muallim, dalam bersabar, bersabar dalam belajar dan bersabar dalam menyampaikan ilmu. Seperti dikatakan oleh Imam Malik yang sering kita nukil akhirnya, beliau mengatakan maka nalillahi baqi, semua amalan yang dilandaskan karena Allah Subhanahu wa taala, dilandaskan di atas keikhlasan, itu baqi, akan kekal. Seorang talib yang belajar dengan ikhlas, dia akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istimrar dalam talabul ilm. Sebagai seorang muallim yang mengajarkan dengan ikhlas, akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dawam dan istimrar dalam menyampaikan ilmu. Maka nalillahi baqi. Keikhlasan perkara yang sangat penting. Kemudian di bab berikutnya, bab yang sangat bermanfaat, bagaimana hendaknya seorang muallim kepada muridnya. Kata beliau, al-muallim yakunu bi manzilatil walid. Kata Syekh Mukbir di bab yang 8, seorang guru itu kedudukannya seperti orang tua. Maknanya seorang talib seperti putranya. Dan kita mengetahui bagaimana syafaqah seorang walid, bagaimana kasih sayang seorang orang tua kepada putranya. Dia kerahkan semua kemampuan yang ia mampu, hartanya, waktunya, tenaganya, pikirannya, dia curahkan untuk kebaikan putranya. Maka sampai ketika marah pun, orang tua marah kepada putranya dikarenakan ingin kebaikan dari putranya. Sampai dikatakan bos, tidak ada orang tua yang ingin mencelakakan anaknya. Begitu pula seorang guru, seorang guru terhadap muridnya kedudukannya harus seperti seorang orang tua kepada putranya, kepada putranya, menginginkan kebaikan untuk mereka dan berusaha menyampaikan kebaikan sebaik-baiknya untuk mereka. Sampai disebutkan atau dikatakan oleh Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala, penulis kitab ini, kata beliau kepada murid-muridnya, seandainya ilmu itu katanya seperti air di gelas yang bisa langsung diberikan minum kepada muridnya, diteguk kemudian selesai, saya aku berikan, katanya kepada kalian. Maknanya beliau sangat mengingat sekali untuk menyampaikan ilmu yang beliau miliki kepada murid-muridnya, kepada murid-muridnya. Ini beliau menyebutkan judul babnya dengan al-muallim yakunu bi manzilatil walid. Seorang guru terhadap muridnya itu kedudukannya seperti orang tua kepada putranya. Dan kalau bisa terwujud hal ini dalam belajar, masya Allah, akan terwujud bi'ah hasanah, lingkungan yang sangat baik. Kita akan baca hadis yang disebut oleh beliau. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Abu Dawud Salman, masmu? Sulaiman Ahsanta, Sulaiman Ibn Ash'ath As-Sijistani. Haddathana Abdullah bin Muhammad An-Nufayli قال حدثنا المبارك عبد الله المبارك عن محمد بن عجلان عن القاقع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمزيئة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار wa yanha 'anil rawth war rumman. Qala syekh hadza haditsun hasan, hadza haditsun hasan wa qad akhraja Muslim ba'dahu min hadits Suhail an yaqa'a Nabi salibih. Al hadits akhrajahu Nasa'i wa Ibn Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum, sesungguhnya aku untuk kalian itu seperti orang tua. Wa'allimukum, aku mengajarkan ilmu kepada kalian. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, aku seperti orang tua untuk kalian. Aku mengajarkan ilmu kepada kalian sebagaimana seorang orang tua mengajarkan ilmu kepada anak-anaknya dan menginginkan kebaikan untuk anak-anaknya. Faidah tahadukumul ghaib, maka jika seseorang di antara kalian datang ke tempat buang air besarnya, falaysaqbil qiblata wastadbirha, maka janganlah dia buang air besar atau buang air kecil menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Dan matanya sudah kita lalui. Hadis Abi Ayyub Al-Ansari sama dengan Abi Hurairah, larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Salman dan yang lainnya. Larangan Nabi sallallahu ketika buang air besar menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Dan datang hadis Abi Ibn Umar radhiyallahu anhu. Beliau ketika suatu hari tidak sengaja melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau buang air besar membelakangi kiblat. Yastaqbilu syam. Dan para ulama mereka berusaha menjamak antara dua hadis yang maknanya zahirnya berselisih tersebut. Dan di antara jamak yang ma'ruf bahwasanya kalau fil bunyan seperti hadis Abi Ibn Abbas, Abi Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, kalau di luar bunyan maka di luar bangunan tidak diperbolehkan. Dan tentunya yang lebih ahwat lagi ketika seorang buang air besar baik di tempat terbuka ataupun di tempat khusus, bangunan khusus untuk buang air besar, maka hendaknya jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kemudian walis tatib biyamini, kata Nabi, janganlah kalian beristitabah dengan tangan kanannya. Janganlah seorang tatkala selesai buang air besar atau buang air kecil, dia bersuci dari air besar dari kecilnya dengan tangan kanan. Harus menggunakan tangan kiri. Tangan kanan untuk makan, untuk minum, hal-hal yang baik. Ada istitabah, itu bersuci dari ghaibnya itu dengan tangan kiri. Wa kana ya'muru bi tsalatsi ahjar. Dan Nabi SAW memerintahkan jika seorang bersuci yang menggunakan batu selesai buang air, katanya hendaklah bersuci dengan minimal 3 batu atau lebih dengan jumlah dianjurkan untuk witir 3, 5, 7, karena dibutuhkan lebih dari 3. Wayan hani raut warimah, dan Nabi melarang beristinja menggunakan raut, kotoran hewan yang sudah kering, kotoran onta atau yang sejenisnya, warimah, dan juga beristinja dengan tulang. Diperbolehkan dengan batu ataupun dengan tulang atau kotoran tidak diperbolehkan. Dan juga dikiaskan alat pensuci yang lainnya selain batu, tapi aslinya istijmar itu dengan batu, dengan batu. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala, dan syahidnya sabda Nabi SAW, inna ma'ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum, aku kedudukannya untuk kalian seperti orang tua, u'allimukum, mengajarkan ilmu kepada kalian. Wa nasallahu ta'ala taufiq, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiq kepada kita semuanya sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.